berbeda dengan ternyata cinta. Sebagai ungkapan kata perasaanku padamu, telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini. Ku berkuam di bibirku, tak berdayanya tubuhku, dan berkata cinta yang membuat tenangku, dan berkata cinta the